Halo, perkenalkan, nama gue Michael. Gue ingin berbagi sebuah pengalaman pribadi gue yang menurut gue cukup aneh. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin menakutkan pada saat itu. Sebelumnya gue ingin menyampaikan bahwa gue ini bukan orang yang sensitif, apalagi bisa lihat ya ke hal-hal yang tidak kasat mata atau makhluk halus seperti itu. Namun gue masih bisa dibilang ya percaya pada hal-hal seperti itu. Gue menghormati keberadaan mereka. Jadi awal cerita, waktu itu sekitar tahun 2013, gue turut serta dalam sebuah acara latihan kepemimpinan. Ya semacam LDK lah gitu ya. Jadi kita pergi outing, bermalam selama 3 hari 2 malam di sebuah villa di puncak. Bisa dibilang villa itu adalah villa milik salah satu perusahaan besar di Indonesia, ya kita sewa untuk acara. Menjelaskan tentang villa tersebut, sebenarnya menurut gue villa itu bagus banget, nyaman, besar, luas, ada kolam renang, pokoknya enak banget buat sebuah acara pelatihan ya. Bangunannya itu sendiri terdiri dari beberapa bangunan, yaitu bangunan utama, lalu ada bangunan yang lebih kecil berisi kamar-kamar. Semuanya lengkap, ada teras dan balkon buat tempat bersantai. Kemudian ada taman, dan kalau kita lurus lagi, ada sebuah jembatan menuju ke salah satu villa kecil yang ada di seberang jembatan itu. Serta ada lapangan terbuka. Ya, di villa itu memang di bawahnya ada sungai ya, di bawah jembatan itu. Dan kalau dilihat, kalau kita mau ke sana pun jaraknya cukup jauh, cukup tinggi dari posisi villa. Jadi, gue tergabung dalam kepanitiaan pada saat acara itu. Ada sebagian panitia yang memang sudah diatur untuk jalan lebih awal ke lokasi lebih cepat sehari dari peserta dan sisa panitia lainnya. Kita udah tentuin segala rundown, acara, lokasinya, spotnya di mana, dan sebagainya. Saat itu malam hari, kita semua panitia lagi kumpul-kumpul di ruang santai, di bangunan utama lantai 2. Peserta sama sebagian panitia acara lain lagi sesi di aula tepat di lantai 1 di bawah kita. Jadi sebenarnya semua lagi kumpul di satu bangunan. Tiba-tiba teman gue yang seksi P3K menghampiri gue dan teman-teman lainnya. Sebut saja si S. Dia ini perempuan. Jadi si S bilang gini, "Kak, gue dengar di HT ada yang minta P3K nih." Ke teman gue yang lain. "Okelah," terus dia lanjutin. "Tapi mintanya di taman seberang jembatan. Dari suaranya sih cewek, Kak." Dari yang ngomongnya biasa aja seketika temen gue yang lain langsung, "Hah? Lo bercanda? Serius?" Secara, sesi tuh lagi berjalan di lantai bawah. Dan semua orang kumpul di satu villa. Di villa utama, di bangunan utama. Terus siapa yang minta P3K di taman belakang? Itu jauh dari villa kita dan di luar. Ya langsung dari beberapa dari kita diskusi buat hal itu. Dan udahlah, kita coba aja cek sana. Untungnya si teman gue si S ini gak meluncur sendirian ke sana ya kan. Sampai di sana ternyata tepat banget. Di situ gak ada apa-apa. Cuman ada beberapa bapak-bapak petugas villa yang lagi ngupasin jagung bakar buat acara kita. Ya, well, aneh kan? Kalau nggak salah tadi di HT suaranya cewek, perempuan. Kita cuma nemuin bapak-bapak di situ. Ya, teman gue tanya aja buat mastiin. "Pak, ada yang minta obat nggak tadi?" Bapak-bapak itu cuma bilang, "Nggak ada, dek." Oke, fine. Kita balik lagi ke villa utama abis itu. Lupain aja lah hal itu. Singkat cerita, sesi hari itu selesai. Kita panitia juga review di malam hari bahas acara hari itu. Habis itu kita tutup hari lah. Semua tidur. Sisa beberapa panitia keamanan yang emang cowok yang lebih tua bertugas jagain malam, dan memang ada yang pergi keluar karena pada saat itu ada beberapa orang tua pembimbing datang di malam hari. Jadi sisa satu teman gua ini, sebut saja si I. Dia keliling villa. Kalau bisa dibilang gua deskripsiin, si I ini orangnya gimana ya? Seorang anak gunung yang ngerokok, yang suka begadang, ya anak malam banget lah. Gimana sih di bayangan kalian? Pasti dia seorang yang cukup berani lah. Gue dibangunin sama dia tengah malam. Gue inget banget, itu jam 2 pagi. Gimana sih perasaan lo lagi enak-enak tidur, terus dibangunin? Ya gimana, agak-agak kesel juga kan ya sebenarnya. Ya gue ngeliat dia duduk sebelah gue. Udah lagi selonjoran, tapi duduknya tegak banget, kayak orang tegang. Di matanya cuma natap lurus aja gitu, tapi kosong ke satu titik. Kayak menghindari sesuatu lah tatapannya. Dia cuma bilang ke gue, cuma bilang, "Mike bangun, Mike bangun." Ya gue tanya, "Kenapa?" Dia cuma bilang, "Lu bangun deh, temenin gue." Kenapa ini orang minta ditemenin? Tumben banget loh. Dia gak bilang apa-apa lagi pas gue bangun. Jadi kamar tempat gue tidur itu gede ya. Di antara semua kamar lainnya di villa. Ada ranjang king size, ada kasur tambahan lagi. Jadi muat banyak lah di situ. Dan di situ ada balkon buat kita santai juga. Ada pintu kaca yang dibatasi pintu kaca buat ke balkon. Gue ngeliat ke arah itu, pintu kaca. Men, jam 2 pagi lo gak tutup itu pintu. Kan dingin. Akhirnya gue bilang ke dia, "Itu pintu gak ditutup. Kan dingin." Dia cuma bilang, "Ya udah lo tutup ki." Aduh, aneh juga ini orang, pikir gue. Udah dibangunin, gue juga yang disuruh tutup pintu. Gue ngantuk-ngantuk, masih agak merem jalan ke arah itu pintu. Cuman nih ya, pas gue sampai itu pintu, tiba-tiba dingin banget. Gue melek langsung di situ juga. Meleknya yang gimana ya? Yang kayak lo lagi setengah sadar lo ditimpuk es batu atau ditimpuk air es. Seger banget gitu. Udah, gue tutup itu pintu. Langsung balik ke kasur habis itu. Karena nusuk rasanya. Ya udah, singkat cerita, 3 hari di villa itu berlalu, kita semua balik ke Jakarta. Sekitar 1 atau 2 minggu berikutnya, kita panitia lagi ngumpul buat evaluasi. Disitulah semua orang yang punya pengalaman aneh pada sharing segala hal yang berkaitan di tempat itu. Kayak temen gue lihat ini itulah, ada yang manjat ke atap siang-siang, cewek. Semacam kabar, konon katanya ada yang hanyut di sungai itu bertahun-tahun lalu, pas lagi kenceng alirannya. Oke lah ya, mungkin suara hati di waktu itu dari situ kali asalnya. Usut punya usut, ternyata tim advance yang jalan duluan waktu itu, kan mereka nikmatin villa duluan. Mereka tuh nemu semacam keris di dalam lemari. Dengan santainya mereka mainin gitu. Terus ya udah digoyang-goyangin terus ditaruh lagi di lemari. Kemudian lemari itu katanya sih gak bisa dibuka. Ya udahlah, mungkin makanya ada yang aneh-aneh. Karena iseng gitu kali ya. Sampailah gue keingat dengan kejadian gue dibangunin sama si I jam 2 malam. Kira gue tanya dong ke dia. "Oh iya, waktu itu lu ngapain bangunin gue malam-malam?" Akhirnya dia baru cerita. "Waktu itu gue habis keliling-keliling villa sendirian. Dan ya gue pikir gue juga mau balik tidur di kamar. Pas banget gue masuk pintu. Gue buka pintu, Greg. Gua nengok ke arah balkon habis masuk kamar. Di situ ada cewek ngintipin kita. Dirinya miring ngeliatin kamar, rambutnya panjang. Lu tahu apa yang parahnya? Kalau rambut panjang kan ya, ya kalau kepala lo miring kan jatuh ke bawah rambutnya, ngikutin gravitasi ngegantung. Nah ini kagak coy, ngikutin bentuk badannya dia yang miring. Gue tatap-tatapan sama gituan. Kaki gue lemes lah, gue jalan ke kasur, bangunin lo. Langsung di situ gue kaget banget. Seriusan lu di balkon? Iya di situ. Makanya gue suruh lo yang tutup pintu balkonnya waktu itu. Gue di situ kaget banget. Ya mungkin gue melek banget pas waktu itu, pas nutup pintu kaca balkon gara-gara ada gituan kali ya. Gue entah ngerasa beruntung banget nggak ngeliat. Cuman ya gue sedekat itu sebenarnya. Dan kalau gue apes, itu depan muka gue kali si cewek itu. Gue nggak tahu mau komen apa pas dia bilang gitu. Cuma ya deg-degan banget. Untung udah jauh selesai acara gitu loh. Ya, disitulah conclusion semuanya. Dan akhir juga dari cerita gue. Sebuah pengalaman yang menurut gue sebenarnya gue udah deket banget dengan mereka yang tidak kasat mata pada saat itu. Gimana ya, hampir bertemu. Sekian dari gue satu cerita. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua, para pendengar. Dan pesan gue cuma satu, hormati keberadaan mereka. Jangan iseng apalagi menantang ke mereka-mereka yang tidak kasat mata. Kita nggak hidup sendirian di dunia ini. Akhir kata, terima kasih. Saya pamit undur diri.